Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanu alwadihi burhanu almabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majjid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabak nasiril haq bil haq الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد حضرات العلماء الأعزاء para habaib, para ulama, wal kuyaha, para asatid, wabil khusus guru kita, Syekh Saleh bin Muhammad Ba Salama, wa jami'il asatidah, dan guru kita, Syekh Al-Jakkani dari Maroko, berserta rombongan, para tokoh masyarakat, umara, di dalam majelis ulama itu ada dua kelompok yang menggambarkan bunyi sebuah hadis. Sinfani minan nas idza saluha saluhan nas. Dua kelompok dari kelompok masyarakat itu yang apabila baik, baik semuanya. Fa idza fasada fasadan nas. Kalau rusak, rusaklah semuanya. Siapa itu dua kelompok? Al ulama wal umara. Kalau negara dan bangsa yang tidak baik, yang harus diperiksa terlebih dahulu itu hubungan antara ulama dan umaranya. Kalau ulama memilih pemimpin yang tidak bertakwa kepada Allah, yang tidak menjaga tradisi keagamaan bangsa Indonesia, maka umaroknya tidak baik. Ulamaknya juga ikut tidak baik, karena harus bertanggung jawab terhadap semuanya itu. Karena itu hadis ini akan selalu menjadi pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara. Kalau kita sebagai bangsa ingin tetap eksis dan kondusif, maka harus bersatu antara ulama dan umara itu. Tidak boleh saling selang silang pendapat satu dengan lainnya. Harus satu langkah untuk mengamankan bangsa Indonesia dan umat Islam sebagai penduduk mayoritas Muslim terbesar, bahkan terbesar di dunia, harus diamankan dari perpecahan itu. Maka itu saudara-saudara sekalian, alhamdulillah tadi sudah disebut oleh MC, oleh pembawa acara, ada selain ulama juga tidak ketinggalan ada umara, ada kapolsek, kapolres juga disebut dari itu, mudah-mudahan juga ada dan ramil atau camat, semua itu atas nama negara yang memerintah pada saat ini. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, para hadirin hadirat sekalian, karena niat baik kita insya Allah akan membawa ridho Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tadi niatnya kenceng tiba-tiba berubah karena tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hadir di majelis-majelis khair seperti ini, acara haul, maulid, tahlil, pengajian dan seterusnya, malah hadir di pasar malam. Malah hadir nonton bola. Malah hadir lebih jahat lagi di tempat-tempat maksiat. Na'udzubillah min dalik. Jadi Allah dengan niat yang kenceng, karena di dalam sebuah hadis itu ada bunyi sebuah teks hadis, innamal a'malu binniat. Segala sesuatu itu permulaannya adalah niat. Niatnya kencang, sungguh-sungguh dari lubuk hati, Allah insya Allah akan meridhoi langkah kita menuju kebenaran, menuju yang hak, menuju ke jalan Allah, menuju ke sabilillah. Itu yang kita maksudkan sabilillah adalah jalan Allah yang benar itu. Tadi sudah disebutkan bahwa sejak pagi kita melantunkan alunan ayat-ayat suci Al-Quran 30 juz disertai dengan salawat. Ini merupakan tradisi turun-temurun berabad-abad umat Islam Indonesia, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi setiap memulai niat-niat baik tertentu selalu membaca Al-Quran, zikrullah dan salawat kepada Nabi. Kita sudah entah sudah berapa zikir yang kita sampaikan tadi itu. Karena di dalam Al-Quran tidak ada batasannya orang berzikir itu. Fadhkurullah zikron kathiro. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Ulama yang membuat rumusan supaya kita tidak capek terus berzikir, membuat rumusan. Zikir ini dibaca sekian, itu ulama. Yang mesti sebagai teladan ulama kita ikuti. Pada prinsipnya zikir itu tidak ada secara kuantitatif, tidak ada bilangannya jumlahnya berapa. Karena petunjuk Al-Quran, fadhkurullah zikran kathira. Sebanyak-banyaknya, sebatas kemampuan kita. Ulama mengatur supaya kita tertib. Para guru-guru kita mengatur supaya zikir kita itu lebih efektif. Demikian juga salawat yang kita lantunkan sejak tadi itu. Nabi Muhammad SAW memberikan pesan, fa'aktsiru bis-salati alayya fa inna salatakum tablughuni. Banyak-banyak kamu bersalawat, enggak ada jumlahnya. Mau 10, 100, 1000, 10 ribu. Ulama yang membatasi sesuai dengan kemampuan kita. Ulama yang merumuskan sehingga kita ada salawat-salawat tertentu. Dan alhamdulillah yang sering dibaca di sini seperti juga yang saya baca adalah salawat Tijaniyah. Yang juga ini merupakan salawat unggulan daripada guru kita, guru umat Islam di Indonesia, yaitu Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Tadi yang juga disebut dan didoakan dalam Fatihah. Jadi intinya saudara-saudara sekalian, yang kita baca ini tidak keluar dari koridor ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita baca sejak tadi dan sampai selesai nanti adalah Al-Qur'an. Dalam rangka kita memperingati haul, tradisi Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah haul, maulid, salawatan dan seterusnya itu. Dalam rangka memperingati wafatnya guru kita, orang yang kita cintai, yang kita kenang jasa-jasanya. Pada dasarnya, peringatan haul itu punya pesan, dua pesan penting. Pertama, bagaimana guru-guru kita mengajak kita untuk mengenang kematian. Bahwa umur manusia itu pendek. Orang boleh bermimpi dan berharap umur panjang. Nabi Allah Nuh berdoa umurnya panjang. Toh akhirnya Nabi Allah Nuh juga wafat. Dan merasa bosan hidup karena terlalu panjang usianya diberikan oleh Allah SWT. Berapapun kita berdoa kepada Allah, toh akhirnya nanti adalah mati. Nah, untuk bekal akhirat, alam yang selama-lamanya akan kita huni, tidak ada alam lain selain alam akhirat. Karena namanya saja akhirat, dari kata akhir. Akhir, tidak ada lagi tambahan lagi periode, sudah itulah akhir daripada kehidupan manusia dan makhluk Allah yang lain. Jadi usia kita itu pendek, kita diajak untuk menghadiri haldu, mengenang kematian. Dan tradisi haul di sini oleh guru kita diadakan sengaja di makbarah supaya dekat dengan kuburan dan kita ingat lekat dengan kematian. Betapapun manusia itu menginginkan kehidupan keduniawian, tetap akan mati. Kalau Allah enggak ridha, boleh orang kaya tapi dia mati dan kekayaannya harus ditinggalkan kepada orang lain dan belum tentu pewarisnya yang menerima kekayaan itu, dia harus mati. Orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, silakan. Tapi ingat, akhir daripada kedudukan itu adalah kematian dirinya. Kedudukan akan ditinggalkan kalau dia tidak bisa membawa amanat dari Allah SWT. Dia akan jadi pergunjingan yang terus-menerus berkesinambungan. karena kematian adalah akhir dari segala-galanya. Orang yang memiliki fisik yang baik, kepintaran yang luar biasa, tetap akan mati. Jadi kita diajak melalui momentum hall ini untuk mengenang kematian. Bagaimana kematian itu dekat dengan kita, tapi kita sering terlena dan lupa. Dan yang kedua, saudara-saudara sekalian, kita mengenang jasa-jasa ulama kita. Kita sekarang mengalami degradasi sejarah. Sedikit sekali generasi kita itu yang menghargai jasa-jasa daripada para tokoh kita. Sehingga banyak tokoh-tokoh kita yang berjasa untuk bangsa, umat, agama, dan negara ini terlupakan. Karena kita tidak pernah memperingati dan mencatatnya dalam buku sejarah. Nah, melalui haul kita mencoba pertama tadi mengingat kematian. Kedua, kita belajar akhlak yang baik, menghormati guru-guru kita. Walaupun guru kita itu sudah meninggalkan kita lama, tapi kita hidupkan ilmunya, kita hidupkan kebaikannya. Jasad boleh rusak, kita menjadi mayat-mayat, jasad boleh rusak, tapi kebaikan akan langgeng. Bagaimana orang terus menyebut kebaikan itu, apalagi kebaikan itu adalah ilmu yang ditanamkan kepada murid-murid dan santri-santri kita. Ini luar biasa, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, hadirin hadirat sekalian, kita membaca Al-Quran tadi. Bahkan tadi dikatakan membaca 30 juz. Umpama tidak sempat membaca 30 juz pun, kita boleh membaca Al-Fatihah saja. Dan kita dengar tadi Al-Fatihah diucapkan berulang-ulang. Al-Fatihah pembukaan dari kitab suci Al-Quran yang harus kita baca dalam sholat 5 waktu. Disebut oleh para ulama Al-Fatihah ini sebagai ummul kitab. Ibunya Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Induknya Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Orang yang gak mampu atau belum mampu membaca Al-Quran seluruhnya 30 juz 114 surat, cukup membaca Al-Fatihah. Karena ini adalah ibunya Al-Quran, ummul kitab. Kita tadi membaca surat Yasin. Para ulama menyebut sebagai qalbul Quran. Jantung hatinya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Dibaca terutama ketika kita menghadapi orang-orang yang wafat mendahului kita. Atau pada saat menghadapi kematian. Itu sudah menjadi tradisi kita. Tapi ingat, qalbul Quran, jantung hatinya Al-Quran itu tidak hanya untuk urusan kematian. Tapi urusan segala macam, urusan kehidupan kita, kita bacakan jantung hatinya Al-Quran, surat Yasin itu. Ada lagi ulama menyebut surat Ar-Rahman sebagai surat arusul Quran. Penganten Al-Quran itu adalah surat Ar-Rahman. Karena Allah di sana berulang-ulang berbicara tentang dua pasangan-pasangan, dua yang sepasang-sepasang, yang diingatkan untuk selalu ingat kepada nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang terulang-ulang berkali-kali di dalam surat tersebut. Makanya dinamakan di dalam tafsir-tafsir para ulama, surat Ar-Rahman itu adalah surat pengantin, surat pengantin arusul Quran, pengantin Al-Quran. Sehingga sebagian ulama mengatakan, jika ibu bapak kebingungan mencarikan jodoh anaknya, tidak usah lewat mak jomblang. Seringkali mak jomblang itu keliru di dalam memilihkan jodoh kita. Baca surat Ar-Rahman. Anak gadisnya suruh baca, anak yang perjaka suruh baca. Allah akan memberikan nanti jodoh sesuai dengan keinginannya. Dan itu insya Allah yang akan terbaik. Karena apa? Ini arusul Quran. Surat Ar-Rahman adalah pengantin Al-Quran. Banyak nama-nama julukan Al-Quran itu kalau kita pelajari. Dan sudah kita baca semua itu. Khusus ketika Allah SWT berbicara tentang kematian. Antara lain di dalam surat Al-Muluk. Wasadakallahu al-adhim tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Satu ayat, ayat pertama dalam surat Al-Muluk ini berbicara tentang kemahasucian Allah, mahasuci Allah yang di tangannya tergenggam kekuasaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian itu dan kehidupan. Perhatikan kata-kata ini. Kematian didahulukan sebelum kehidupan. Artinya apa? Manusia ini sebelum hidup mati dulu baru Allah yang menghidupkan. Wal hayata liyabluwakum, ketika hidup itu untuk apa? Ketika asalnya siklusnya itu kita dari satu kematian kemudian dihidupkan oleh Allah melalui perut ibunda kita masing-masing. Untuk apa? Semata-mata untuk menguji kamu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Perhatikan kata-kata ini, menguji kamu siapa-siapa di antara kamu yang baik amal perbuatannya. Perhatikan kata-kata ayyukum ahsanu, bukan aksaru. Bukan menggunakan isim tafdil aksaru, tapi ahsanu, yang berarti menunjukkan bahwa yang dituntut untuk amal saleh itu adalah amal perbuatan yang baik. Nah, ini satu ayat yang menggambarkan bagaimana amal yang baik, guru yang memberikan muridnya ilmu, itu amal baik. Orang kaya memberikan sedekah, zakat, sedekah, infak, wakaf, ini amal soleh. Tidak semuanya orang itu memberikan ilmunya. Karena dunia ini tidak akan menarik kalau semuanya jadi alim, ulama semua. Enggak ada umaroknya. Menarik enggak kalau semua di dunia ini ulama semua? Enggak menarik. Atau umarok semua? Enggak menarik. Atau semua agniya? Enggak menarik. Jadi masing-masing dengan porsinya. Ulama memberikan ilmunya. Agniya memberikan zakat, infak, sedekah, hadiah, wakaf, dan lain-lainnya yang bermanfaat bagi umat. Jadi Allah itu tidak berkurang kekuasaannya, kekayaannya, kalau seandainya seluruh umat Islam ini tidak mengeluarkan sedekah, zakat, infak, wakaf, tidak akan berkurang kekayaannya itu. Semata-mata untuk siapa? Nah, kekayaan orang kaya diberikan sebagian kepada sesamanya, ini untuk mengangkat supaya tidak ada yang terlalu rendah, tidak ada yang terlalu miskin, diangkat sedikit sehingga yang kaya, tidak ada yang terlalu atas, terlalu kaya, sehingga dapat membantu sesamanya yang ada di bawah. Tujuannya untuk manusia juga, untuk hablum minannas. Kecuali sholat itu haknya Allah, itu hablum minallah. Demikian juga orang yang ulama, orang yang berilmu, memberikan ilmunya. Seorang ulama tidak perlu memberikan wakafnya, sedekahnya kepada, sedekah sedikit saja, tapi ilmunya yang banyak. Kalau orang agniya tadi, sedekahnya yang banyak, ilmunya sedikit, tidak apa-apa. Nah, masing-masing semua. Dan umara demikian juga. Umara membagikan keadilannya, membagikan kemakmuran dan menjamin kesejahteraan kepada rakyat dan masyarakat. Dan itu harus terwujud secara konkret, jangan janji-janji saja. Berapa banyak kita sudah terpukul dengan janji-janji, tapi tetap aja di Indonesia ini kemiskinan merajalela, kebodohan di mana-mana, karena kita terlena dengan janji-janji, dan rakyat yang polos tidak pernah menagih janji, sudah nerimo apa adanya aja. Nah, kalau sudah tiap-tiap profesional sesuai dengan fungsinya masing-masing, orang kaya dengan kekayaannya, ulama dengan ilmunya, umara dengan keadilan dan implementasi kesejahteraan kepada rakyat, insya Allah kita mendapatkan kemakmuran yang merata di Indonesia ini. Tidak ada lagi sesuatu yang sangat membuat gaduh di Indonesia ini karena dua hal, adanya kebodohan dan kemiskinan di tengah-tengah bangsa ini, saudara-saudara sekalian. Karena itu melalui momentum haul ini, mudah-mudahan kita bisa berpikir ke depan bagaimana untuk memajukan umat ini. Kemudian saudara-saudara sekalian, hadirin hadirat, dalam rangka juga tadi saya sebutkan mengenang jasa-jasa ulama kita dalam haul ini, kita ada ayat lain yang menyebutkan di dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladziina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu, dia itu mati dalam pikiran kita, tapi sesungguhnya mereka itu ahyaun, hidup. Bahkan Allah selalu memberikan anugerah kepadanya. Jadi di sini pengertiannya, orang yang mati jalan Allah itu bukan hanya orang mati perang membela agama Allah pada zaman Rasulullah. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain dan seterusnya itu. Itu sudah tidak ada lagi karena itu perintah ditujukan kepada Nabi Muhammad dan sahabat. Karena Allah tahu bahwa ada kekuatan kufar dari Mekah dan Nasoro dari Bizantium yang ingin mengusir Nabi Muhammad dari Madinah, yang ingin meluluhlantakkan Madinah, maka ada perintah dari Al-Quran untuk keluar ke batas kota bertahan dari serangan musuh. Itu sudah tidak ada. Insya Allah kita di Indonesia gak ada yang mengusir umat Islam. Kalau ada yang mengusir umat Islam, melarang orang ke masjid, melarang orang baca Al-Quran, kita jihad lagi seperti jihadnya Nabi Muhammad SAW. Selama itu tidak ada, maka jihad itu menjadi sesuatu yang dapat kita gunakan secara proporsional. Karena itu Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Majelis Ulama tegas menghadapi kekerasan dan terorisme ini. Bahwa kekerasan itu adalah merusak, sedangkan jihad itu adalah membangun. Kita ini merdeka, saudara-saudara sekalian, hadirin hadirat, karena jihadnya, resolusi jihadnya para ulama. Para ulama berkumpul dengan para calon-calon negarawan, bagaimana menghadapi tekanan daripada penjajahan Belanda, langsung dikeluarkan resolusi jihad. Bung Tomo di Surabaya dengan Allahu Akbarnya, rakyat ikut tanpa ragu-ragu berjihad untuk melawan kekejaman Belanda. Kita benci Belanda bukan karena agamanya, bukan karena ras etniknya, tapi karena dia menjajah bangsa Indonesia yang kebetulan mayoritas Muslim. Maka umat Islam dengan semangat jihad, dengan ruhul jihad, Allahu Akbarnya, berhasil meraih kemerdekaan dengan darah dan air mata. Kemudian resolusi jihad itu selesai. Resolusi jihad dikeluarkan sesuai dengan proporsinya. Setelah kita merdeka, mari kita isi. Umat Islam jangan jadi penonton. Umat Islam itu bukan tontonan, tapi menjadi tuntunan. Karena negeri ini mayoritas Muslim. Jangan berikan kekuasaan kepada mereka yang tidak takut kepada Allah. Berikan kepada mereka yang takut. Harus ada janji dan ahad. Mereka itu takut kepada Allah dan harus menjaga agama Islam dan tradisi keagamaan yang berkembang di Indonesia ini, di Nusantara ini. Intinya pada itu, yaitu dilakukan oleh para syuhada kita. Yang disebutkan dalam ayat lagi tadi, wala tahsabannal ladina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Jalan Allah itu bukan hanya jihad fisik, jihad hawa nafsu juga termasuk tidak kalah pentingnya. Karena Rasulullah sudah bukti jelas di dalam sebuah hadis yang populer, Rasulullah ketika usai melangsungkan peperangan melawan kezaliman orang-orang kufar di Madinah, beliau melepas pasukan militer dengan khutbahnya yang sangat terkenal itu. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita ini semua baru pulang dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar. Khutbah ini diucapkan kira-kira di bulan Sya'ban seperti sekarang ini oleh Rasulullah SAW. Kemudian salah seorang sahabat memberanikan diri bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, bukankah jihad yang kemarin ini jihad yang besar kita melawan orang-orang kufar, jihad fisik? Kalau Rasulullah SAW mengatakan, naam, ya betul itu jihad, tapi itu bukan satu-satunya jihad. Itu jihad kecil dibanding jihad individual, jihad melawan hawa nafsu yang terdapat pada diri manusia ini. Tidak kalah pentingnya dengan jihad yang besar ini. Ya inilah maka mengapa Majelis Ulama tegas mengeluarkan fatwa, terorisme dan kekerasan apapun namanya, apalagi terorisme itu juga direkayasa oleh Barat di rangka memojokkan Timur Tengah sebagai mayoritas umat Islam, harus kita lawan. Dan itu tidak bisa dibenarkan, bahkan merusak citra umat Islam di dunia. Bukan itu jihad itu. Tapi jihad di dalam ilmu pengetahuan, di dalam memerangi kemiskinan, di dalam memerangi kebodohan umat, itu jihad yang sesungguhnya. Karena itu tempatnya di situ adalah ditempatkan oleh Allah. Yurzakun. Mungkin bertahun-tahun dimakamkan, tapi namanya harum, ilmunya terus berkembang dari santri ke santri lainnya, dari guru ke guru lainnya, apalagi menghasilkan karya-karya seperti buku dan doa-doa yang bermanfaat bagi umat, terus akan dilantunkan oleh umat doa-doanya ini. Kita semua tahu Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, wafat beberapa abad yang lampau. Tapi sebetulnya Imam Ghazali mayamut. Imam Ghazali tidak mati. Imam Ghazali itu hidup sesuai dengan judul kitabnya yang sangat populer. Ihya'u Ulumuddin. Ihya'u Ulumuddin. Menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Imam Ghazali pernah beberapa bulan tidak mengajar murid-muridnya. Salah seorang murid bertanya kepada Abu Hamid, Imam Ghazali. Ya Imam, guru kita, mengapa Anda tidak mengajar padahal Anda tidak pergi kemana-mana? Ya, saya sedang menyiapkan buku ajar. Yang nanti buku ajar saya ini akan dibaca oleh berjuta-juta manusia di dunia ini. Lebih besar daripada jumlah murid aku sekarang ini yang ada di depanku, kata Imam Ghazali. Dan benar Imam Ghazali. Imam Ghazali mengeluarkan satu buku yang sangat spektakuler dan monumental, yaitu Ihya Ulumuddin. Menghidupkan ilmu-ilmu agama yang konon sudah diterjemahkan dalam 38 bahasa. Wallahu alam, mungkin sudah ada yang menerjemahkan di dalam bahasa Jawa. Dan Madura juga, saya dengar bahasa Madura juga ada terjemahan Ihya Ulumuddin. Ini luar biasa saudara-saudara sekalian. Ulama-ulama kita, al-awliya as-salihin, wafat beberapa tahun yang lalu, mungkin berabad-abad. Tapi hidup di tengah-tengah kita. Bukan saja hidup setahun sekali dalam haul. Tapi namanya selalu disebut, doanya terus mengalir kepada beliau karena jasa-jasanya tersebut. Ini tradisi kita. Tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam sebuah hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Idza mata binu Adama in qata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam yang namanya manusia itu wafat, terputus amalnya kecuali tiga. Sadaqatin jariyatin. Sedekah yang terus mengalir enggak akan habis. Sedekahnya boleh jadi kemampuannya kecil, tapi terus mengalir pada saat dia wafatnya dan terus setelah wafatnya. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Tidak harus ilmu agama. Boleh jadi orang itu menemukan teknologi yang penting untuk kesejahteraan masyarakat. Walaupun dia bukan ilmu agama, tapi ilmunya itu bermanfaat kepada masyarakat, maka ilmu itu akan menjadi pahala yang mengalir pada saat kematiannya terus sampai nanti yaumul ba'ats, sampai hari kebangkitan nanti. Dan yang ketiga, waladin salehin yad'ulah, anak yang soleh yang berdoa kepadanya. Ini diartikan anak kandung saja, ini keliru. Di dalam bahasa Arab, walad ini diartikan murid bisa, sahabat bisa, tetangga bisa, orang-orang soleh juga bisa. Jadi jangan dibatasi makna hadis ini adalah anak, anak kandung, atau anak terdekat. Kenyataannya walaupun anak kandung, kalau durhaka, kalau salah pendidikan, belum tentu doakan orang tuanya. Bukan menjadi anak yang soleh, tapi anak yang toleh. Anak soleh di sini, kata-kata ini diikat, artinya bahwa siapapun yang orang itu yang baik, yang punya hubungan baik, yang faham utang budi terhadap almarhum untuk memberikan doa, memberikan pahala kepadanya, ini yang termasuk hadis itu. Makna in gata'a amaluhu itu bukan berarti terputus doanya enggak nyampe. Banyak diartikan di dalam terjemahan-terjemahan sebagian orang, oh doanya enggak nyampe karena sudah amalnya terputus. Ini maksudnya amal terputus itu kalau dia dulu dosen, kalau mati ya terputus, enggak bisa jadi dosen. Kalau dia tadinya pengusaha, ya enggak bisa berbisnis karena perbuatannya terputus. Tapi Pak, disambung hadis ini, pahalanya itu mengalir. Kalau itu dianggap putus doa enggak sampai, mengapa kita disyariatkan kalau ada orang yang meninggal, kita sholati. Sholat itu doa. Tiap Jum'ah, khatib selalu menutup doa. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Jadi ini ajaran dari Islam, intinya akhlak Islam itu mendidik kita untuk mendoakan orang yang mendahului kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita dididik oleh Allah melalui Al-Qur'an untuk mendoakan orang-orang yang mati. Kalau lihat perintahnya, kalau lihat kata-katanya, ini amr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Kita perintah untuk mendoakan orang yang mati. Seorang muslim tidak ada akhlaknya kalau membiarkan orang-orang yang mati di sekeliling kita itu tanpa doa. Berarti kita tidak terdidik secara akhlak Islam kalau kita tidak memberikan doa kepada guru-guru kita, orang-orang terdekat kita. Maka hal inilah menjadi ajang daripada kita berdoa, kita menghormati, kita mengenang jasa-jasa ulama-ulama terdahulu. Aulia-aulia as-salihin al-amilin terdahulu. Orang-orang terdekat kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, melalui hal ini sebagai momentum kita untuk bersama-sama berdoa kepada mereka, guru-guru kita. Saudara-saudara sekalian, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian di dalam kehidupan kita ini digambarkan oleh para ulama seperti seorang ibu yang mengandung anak kembar. Seorang lahir terlebih dahulu, yang lain masih berada di dalam kandungan ibu. Tentu yang lahir dahulu akan mengatakan, aduh, saudara saya telah mati, tinggal saya yang hidup di dalam perut ibu. Sesungguhnya ini keliru, karena pemikirannya dia, dunia itu adalah sejengkal kali sejengkal perut ibundanya. Padahal sebetulnya dia lahir itu ke alam dunia ini yang jauh lebih besar daripada perut ibunya. Demikian perbandingan dan gambarannya kehidupan dunia ini dengan akhirat. Kita ini kadang-kadang kalau ada orang yang meninggal, aduh mati, tidak bisa ketemu lagi. Tidak bisa ketemu kalau kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Tapi kalau kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT, kita akan ketemu orang-orang yang telah mendahului kita dalam kematian. Ya, karena itu doa kita harus kita sambung supaya mendapat rahmat Allah, dan ketika di alam baga nanti kita dapat berjumpa dengan mereka, orang-orang yang kita cintai itu, orang-orang terdekat kita. Dengan apalagi kalau tidak dengan amal soleh dan doa kita menyambung hubungan untuk sampai kepada ke alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Jadi gambarannya kehidupan akhirat dan kehidupan dunia ini perbandingannya kurang lebih seperti perut ibu dengan dunia yang sekarang ini, jauh lebih luas daripada kehidupan dunia yang fana ini, saudara-saudara. Oleh karena itu kita harus menjadi orang-orang yang sebanyak-banyaknya memberikan manfaat kepada orang lain. Di dalam Al-Quran itu jangankan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, ayat demi ayat, tetapi nama surat ini hendaknya kita renungi bersama, mengandung satu pelajaran dan ibrah kepada kita semuanya. Ada nama surat Al-Ankabut. Ada lagi surat An-Naml, semut. Ada lagi surat An-Nakhl, lebah. Ini semua kita harus berpikir, mengapa Allah melalui Nabi Muhammad menyuruh mencantumkan surat-surat itu nama seperti itu. An-Naml, semut. Binatang yang paling kecil, yang paling remeh, yang kalau menempel di badan kita, langsung kita pipes gitu aja. Tapi diabadikan di dalam nama surat An-Naml, semut-semut. Kita harus belajar dari semut. Pertama, belajar dari semut kebersamaannya. Semut itu berjamaahnya lebih tinggi etosnya daripada manusia. Coba lihat semut kalau menemukan gula di lantai, satu butir gula, langsung dengan anten parabolanya, dengan HP-nya, sebelum manusia punya HP, semut lebih dulu punya HP, dia langsung hubungi semut-semut lain yang ada di lubang-lubang yang ada. Dalam waktu sekejap mereka datang. Datangnya berantri, disiplin. Tidak seperti kita. Kalau dapat jatah, enggak mau antri di belakang, mau di depan. Jadi semut lebih terpelajar, terdidik daripada kita. Kita harus belajar dari semut. Antri panjang. mudah berkerumun, berbagi, berjamaah. Kita harus belajar pada semut. Kemudian yang kedua, semangatnya semut tinggi dibanding semangat manusia. Manusia suka cengeng, putus asa. Gak berhasil percobaan pertama, putus asa. Yang kedua, putus asa. Akhirnya gak jadi-jadi. Kenapa? Semangat tidak ada, serba putus asa. Perhatikan semut. Semut itu menurut ahli-ahli perhewanan, semut itu mampu mengangkat 3 kali lipat beban lebih berat daripada beban badannya. Kalau kita punya beban berat badan itu 60 kilo, mampukah kita mengangkut 180 kilo? Mungkin mampu, remek masuk rumah sakit. Atau langsung ke kuburan. Karena semangatnya tinggi, semangat itu yang membuat dia mampu untuk mengatasi beban yang berat sekalipun. Ini nama semut di dalam Al-Quran, diabadikan sebagai an-naml, semut. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, yarhamukumullah, al-ankabut. Al-ankabut ini artinya laba-laba. Kita kadang-kadang di rumah sudah bersih dari laba-laba. Di hutan-hutan atau di tempat seperti ini mungkin masih ada laba-laba itu. Selalu dia membangun jaringan. Tiap hari membangun jaringan. Ada hujan lebat, hancur. Dia bangun lagi. Tidak pernah putus asa. Ada angin besar, hancur. Itu juga dia bangun lagi. Ada anak-anak nakal mengobrak-abrik. Tidak putus asa. Sampai mati semangatnya terus bergelora. Semangatnya sangat tinggi. Membangun jaring-jaring. Ketika jaring-jaring itu dibangun, dia berada duduk manis di tengah. Semua hasyarat, nyamuk, binatang-binatang kecil dulu masuk ke perangkap itu. Dia tinggal makan saja. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu membangun jaringan. Kita bersenang-senang kemudian. Ini etos kerja yang kita harus belajar. Dari binatang yang mungkin kita remeh-temehkan karena kecilnya dan tidak berharga. Tapi ada mengandung pelajaran dan ibrah yang besar. Untuk kita pikirkan, kita belajar dari jaringan. Apalagi sekarang itu sudah zamannya internet. Ketergantungan orang pada internet sekarang itu. Ada semua bisnis online, pasar online, semua serba online, pendidikan jarak jauh, online, online, online. Membangun jaringan. Ya ini kita harus mengikuti ilmunya laba-laba al-ankabut ini. Dan yang ketiga yang terakhir adalah an-nakhl. An-nakhl itu lebah. Jadi lebah itu kita harus belajar bahwa lebah itu kalau makan itu milih. Milih yang halal dan toyib. Bukan saja halal tapi toyib. Bukan seperti manusia. Kadang-kadang yang kita makan itu boleh jadi halal dari segi nilai syari'inya, nilai syariatnya. Tapi belum tentu toyib. Karena mengandung ada kimianya, ada boratnya, ada bahan-bahan lain-lainnya yang berbahaya bagi organisme tubuh manusia. Akan menimbulkan penyakit-penyakit yang aneh-aneh dalam diri manusia. Karena kita jajan makan seenaknya saja. Gitu. Tanpa melihat ini toyib apa tidak. An-nakhl lebah tidak, saudara-saudara sekalian. An-nakhl alias lebah ini memilih makanan. Sehingga karena yang dimakan itu yang halal dan toyib. Maka outputnya juga toyib. Outputnya adalah madu. Madu dikatakan sebagai syifa linnas. Madu adalah sebagai obat segala penyakit bagi manusia. Bukan saja manis diminum, diteguk, tapi juga obat. Jangankan madunya, sengatannya pun obat. Sebagian masyarakat sudah berobat kepada ahli-ahli pengobatan alternatif. Orang-orang penyakit tertentu seperti stroke bisa disembuhkan dengan sengatan. Tapi juga sengatan bisa berarti obat, bisa berarti juga mudarat. Orang yang mengobrak-ngabrik lebah sembarangan, bahkan membunuh, pasti akan disengat. Dan sengatannya paling tidak akan membuat dia bengkak. Ini etos mukmin, muslim mukmin itu seperti itu. Kita akan memberikan yang terbaik kepada sesamanya. Tapi kalau ada yang mengganggu akidah kita, kita tidak segan-segan untuk melakukan perlawanan sebagaimana lebah itu. Inilah pelajaran yang kita dapatkan dari Al-Quran, baik dari segi ayat-ayatnya maupun dari segi nama-nama surat seperti itu. Oleh karena itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan momentum haul ini tidak datang dan pergi begitu saja tanpa membawa bekas apapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaknya ini kita jadikan momentum penting bagaimana kita menjadi umat Islam yang bersatu. Karena Bapak Ibu sekalian, sekarang ini pemurtatan merajalela sekarang ini di Indonesia. Menurut catatan, saya enggak tahu resmi apa tidak resmi, tiap tahun 2 juta umat Islam ini sudah murtad karena kebodohan dan kemiskinan. karena kebodohan dalam akidah terutama juga, dan kemiskinan dari segi ekonomi. Karena itu tugas kita semua, jangan gantungkan semua ini kepada ulama. Ulama itu terbatas. Kita semua ini sebagai umat bertanggung jawab untuk mengentas saudara-saudara kita dari kebodohan, terutama kebodohan keyakinan, kebodohan akidah, dan kemiskinan. Jangan ego. Egoisme ini akan merusak persatuan. Apalagi sekarang itu ancaman kita, ada kelompok-kelompok tertentu yang merusak persatuan ini dengan ego, menimbulkan kembali persoalan khilafiyah yang sudah terkubur lama. Seolah-olah enggak rela NU Muhammadiyah ini mulai mengadakan pendekatan dan bersatu, dipecah lagi. Urusan-urusan khilafiyah dimunculkan seolah-olah menjadi barang yang usul. Sedangkan persoalan-persoalan yang usul alias prinsip itu seolah-olah itu barang khilafiyah saja. Dibalik-balik sedemikian rupa. Yang akhirnya jadi korban saudara-saudara masyarakat awam yang termakan dengan ini. Karena itu kita rapatkan barisan, kita sambung saf. Karena bagaimanapun juga sholat berjamaah ini adalah simbol persatuan kita. Kita sholat berjamaah di masjid, tapi keluar dari jamaah kita menjadi sumber furqoh, menjadi sumber perpecahan. Na'udzubillah min dzalik. Justru seharusnya pulang dari masjid, kita harus memiliki kesadaran untuk bersatu dan menyatukan umat Islam ini dari poranda perpecahan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama persatuan itu harus kita mulai dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mayoritas yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu bangsa ini. Oleh karena itu, baiklah saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna wa la minna syakiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا مؤسرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته